Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala al-allamah Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. Dan suatu hukum tidak akan sempurna sampai terkumpul padanya semua syarat-syaratnya dan terangkat semua mawani' atau penghalang-penghalangnya. Iya. Ini bait yang ke-36 dari Manzumah Al-Qawaidil Fiqhiyah yang beliau tulis. Bait yang ke-36 ini menjelaskan salah satu kaidah muhimmah wa kabirah, kaidah yang sangat penting dan sangat besar, sebagaimana dikatakan oleh beliau, hadza aslun kabirun wa qaidatun azimatun. Ini adalah sebuah pokok yang sangat besar dan kaidah yang sangat penting. Kenapa demikian, ikhwan? Yahsulu bihi liman haqqaqa naf'un 'azimun. Karena siapapun yang memahaminya, liman haqqaqa memahami, kemudian menerapkan kaidah ini, memegangnya baik-baik, dia akan mendapatkan naf'un 'azim, manfaat yang sangat besar. Jadi kalau kita memahami kaidah ini, kemudian kita menerapkannya, ya, maka kita akan mendapatkan manfaat yang besar. Kemudian juga yang kedua, wa yanfatihu lahu babun min abwabi fahmin nususil mutlaqah. Juga akan terbuka di hadapan kita salah satu pintu dari pintu-pintu memahami nusus yang sifatnya mutlaqah. Ada nas-nas baik Al-Quran atau Sunnah yang sifatnya mutlak. Ya. Lawan dari mutlak adalah apa? Ya. Muqayyad. Kan demikian. Mutlak itu lepas, muqayyad itu terikat. Ada ikatan-ikatannya. Ya, ada batasan-batasannya. Ya. Makanya di sana ada sholat sunnah mutlaqah. Ya, sholat sunnah mutlak, mutlak bebas. Ya. Tidak terikat dengan apa namanya waktu. Nah, kecuali waktu-waktu yang terlarang tentunya. Ada sholat-sholat yang diikat dengan waktu. Kondisi seperti sholat tahiyatul masjid misal, ini bukan sholat mutlak. Atau sholat gerhana, na'am, terkait dengan sebab, yaitu al-kusuf atau khusuf. Intinya ikhwatil kiram, ketika seorang mengerti kaidah ini, dia akan bisa memahami nusus yang sifatnya mutlaqah. Allati talama katsirun fiha al-ittirab wal ishtibah. Ya. Di mana nusus yang seperti ini banyak sekali orang itu goncang dan samar terhadapnya karena dia tidak bisa memahaminya. Naam. Ini setidaknya dua faedah penting ketika seorang ya memahami kaidah ini. Dia akan mendapatkan manfaat yang besar dan memudahkan dia untuk bisa memahami nusus nas-nas yang mutlaqah. Naam, mutlaqah. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dengan pembahasan ya makna dari asl ini. Wa makna hadzal asl, makna asl ini, makna kaidah ini, annal ahkam, sesungguhnya hukum-hukum, la tatimmu, tidak akan sempurna. Jadi hukum itu tidak akan sempurna. Wala yatarattabu 'alaiha muqtadhaha, dan tidak memberikan pengaruh berupa akibat-akibatnya. Naam. Annal ahkam la tatimmu wala yatarattabu 'alaiha muqtadhaha. Wal hukmu al-mu'allaqu biha. Dan hukum itu masih tergantung ya hatta tatim syurutuha, sampai sempurna syarat-syaratnya, wa tantafi mawani'uha, dan terangkat penghalang-penghalangnya. Jadi hukum itu akan dianggap, akan berlaku dan memberikan akibat ketika hukum itu telah sempurna. Kapan sempurna? Ketika telah disempurnakan syarat-syaratnya dan ya tardafi' mawani'uha, terangkat faktor-faktor penghalangnya, mawani'nya. Naam. Wabillahi taufiq. Wa amma idza adimat asyurut, adapun jika syarat-syarat itu tidak ada, tidak terpenuhi maksudnya. Awujidatis syurut, atau syurutnya terpenuhi, walakin qama mani'un, namun di sana ada mani', ada faktor yang menghalangi. La yatimma al-hukmu walam yatarattab 'alaihi muqtadhah. Maka ketika itu ya, hukum itu dianggap tidak sempurna, tidak terwujud, dan tidak pula berakibat ya, tidak memberikan akibat apapun. Tidak memberikan konsekuensi apapun. Li adami wujudi syart, karena tidak adanya syarat, atau li wujudil mani', atau karena adanya penghalang. Fafham hadzal mawdi', fahamilah poin ini. Barakallahu fikum. Naam. Ini ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Jadi hidup kita ini dihadapkan dengan berbagai macam ahkam, berbagai macam hukum ya, berbagai macam hukum. Nah, hukum-hukum itu tidak memberikan akibat dan tidak dinyatakan ada kecuali kalau syarat-syaratnya terpenuhi dan mawani'nya ya terangkat semuanya, baru hukum itu dinyatakan ada dan memberikan akibat atau konsekuensi. Naam. Wabillahi taufiq. Kalau tidak kita terapkan kaidah ini akan menjadi rusak tatanan, akan menjadi rusak tatanan. Ya. Naam. Kita sebutkan misal, karena dengan misal itu ya tadhih al maqal, akan menjadi jelaslah apa yang sedang kita bahas. Walinumassil li hadzal asl bimisalin yastadillu bihi al-labibu ala ma wara'ahu. Kita sebutkan di sini ya, untuk membahas asal ini, satu buah contoh, yang dengan satu buah contoh itu al-labib, seorang yang berakal, dia bisa memahami contoh-contoh yang lain. Sebagai contoh misalnya, ikhwan, inna tauhida, sesungguhnya at-tauhid musmirun likulli khairin fid dunya wal akhirah wa dafi'un likulli syarrin fihima. Sesungguhnya at-tauhid tauhidullah ya, itu musmirun, memberikan buah. Apa buahnya? Likulli khairin, semua kebaikan-kebaikan, fid dunya wal akhirah, semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi semua kebaikan dunia dan akhirat itu adalah buah dari tauhid, buah dari ibadatullah. wadafi'un, dan sekaligus tauhid itu menolak likulli syarr, menolak semua kejelekan, fihima, di dunia atau di akhirat. Naam. Orang-orang yang masuk ke dalam goa, tiga orang yang terperangkap masuk ke dalam goa dari Bani Israel, yang kemudian mereka terperangkap dalam goa tadi karena batu besar yang menutupi mulut goa. Naam. Mereka selamat dari kesulitan itu, sebabnya adalah mada tauhid. Naam. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, mereka mendapatkan pujian dari Allah, keridhaan dari Allah. Kemudian mereka juga mendapatkan kebaikan-kebaikan berupa futuhat, kemenangan-kemenangan, ya, diterimanya dakwah, karomah, dan yang lain. Itu adalah buah dari mata tauhid. Naam. Buah dari keislaman mereka. Kita menghukumi para sahabat adalah seorang muwahhid. Sahabat adalah al-muwahhidun. Ini hukumnya. Kita menghukumi mereka sebagai al-muwahhidun, al-muslimun. Ini hukumnya. Dan hukum itu ada pada mereka. Mereka adalah al-muwahhid. Kenapa? Karena mereka telah menyempurnakan syarat-syarat tauhid. Dan mereka telah mada, telah selamat dari semua perkara-perkara yang membatalkan mada tauhid. Baru mereka mendapatkan buah-buah ini semuanya. Naam. Kata beliau, walakin la tahsul hadhil umur, tetapi ketahuilah bahwasanya, ya, perkara-perkara ini semuanya, kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, dan selamatnya dari semua kejelekan dunia dan akhirat, tidak mungkin terwujud, tidak mungkin didapatkan, illa kecuali bijtima'i syurutihi, dengan terkumpulnya semua syarat-syarat tauhid, wantifa'i mawani'ihi, wantifa'i mawani'ihi, dan hilangnya semua faktor yang menghalangi atau membatalkan tauhid. Naam. Demikian ikhwan. Al-munafiqun, orang-orang munafik, ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang lainnya, zahirnya mereka adalah ma'al muwahhidin, bersama dengan muwahhidin. Orang melihat dia muwahhid, ya, orang melihat dia muslimun, karena zahirnya bersama dengan para sahabat. Namun Allah Jalla wa'ala tampakkan, ya, dan Allah bongkar mereka itu, makar-makar mereka, dan diketahui bahwasanya mereka adalah finnar. Al-munafiqun, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Kaifa dzalik, bagaimana itu terjadi padahal mereka bersama kaum muslimin, berada di barisannya muwahhidin? Jawabannya, ya, karena mereka ini tidak menyempurnakan syarat-syaratnya, dan ada pada mereka mawani', ya, penghalang-penghalang yang menjadikan mereka tidak dikatakan sebagai muwahhid. Walaupun lahiriah mereka, jasad mereka ma'al muwahhidin, bersama dengan apa? Muwahhidin. Naam, karena tidak terkumpul pada mereka syarat-syaratnya. Syarat-syarat iman, syarat-syarat tauhid, fa amma syurutuhu. Disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah, adapun syarat-syaratnya, fahiya 'alal qalbi wal lisani wal jawarih. Syarat-syarat tauhid itu ada yang kembalinya kepada qalb, pada hati, i'tiqad, pada hati. Wal lisan, ada pada lisan. Wal jawarih, dan ada pada jawarih. Amal ladhi 'alal lisan, adapun syarat-syarat yang ada pada lisan, fahuwa nutqu bit tauhid, adalah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau orang tidak mengucapkan kalimat ini, ya tidak masuk Islam. Ya, kecuali orang yang tidak mampu karena bisu. Nah, berbeda dengan orang yang mampu. Orang yang mampu mengucapkan, kemudian dia tidak mau melafalkan kalimat tauhid, tidak mau nataqa bihi, tidak mau berbicara mengucapkan kalimat tauhid, berarti tidak terpenuhi syarat lisan ini. Wa jami'u aqwalil khairi mutammimat lahu, dan semua ucapan-ucapan kebaikan adalah mutammimat lahu, sebagai penyempurna bagi an-nutqu bitauhid. Wa amma alladhi 'alal qalb, kemudian tauhid itu, iman itu juga disyaratkan ada pada hati. Fahiya iqraruhu, yaitu pengakuan dia. Yukir, hatinya itu betul-betul mengakui. Wa tasdiquhu, membenarkannya. At-tasdiq ini termasuk dari syurut la ilaha illallah. Wa mahabbatuhu litauhid, al-mahabbah, kecintaan dia kepada tauhid. Wa ahlih, dan ahlu tauhid. Wa bughduhu lisyirki wa ahli, juga wajib dalam hatinya itu ada kebencian kepada kesyirikan, kebencian kepada ahlu syirik. Wa ma'rifatul qalbi li ma'nah, dan hati itu harus memiliki ilmu mengetahui makna dari la ilaha illallah. Wa yaqinuhu bihi, dan meyakini kalimat itu. Al ilmu wal yaqin wat tasdiqu, na'am awasi, na'am wal mahabbah, hadi syurut la ilaha illallah. Ini semuanya syarat dari tauhid. Wa amma alladhi 'alal jawarih, adapun syarat-syarat yang kembalinya kepada jawarih, kepada jawarih anggota badan, adalah fi inqiyadiha lil 'amali bitauhid. Dia tunduk, ya, tunduk, manut, taat, lil amali bitauhid, untuk mengamalkan tauhid. Untuk mengamalkan tauhid, yakni dia betul-betul mengesakan Allah dalam ibadah. Wa amaluhu dhahir wal batinah, mengamalkan amalan-amalan yang zahir atau yang batin, salat untuk Allah, menyembelih untuk Allah, ini amalan-amalan zahirah. Amalan-amalan batinah seperti at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, wasiqatu billah, warraja'u wal khawfu, dan seterusnya. Hadihi syurutuh, ini syarat-syaratnya. Kalau syarat-syarat ini terpenuhi, dia adalah seorang muwahhid. Tersisa mawani', ini juga harus diperhatikan. Di samping dia harus menyempurnakan syarat-syaratnya, juga harus dia tinggalkan mawani' dan mufsidat, perusak-perusak tauhid, pembatal-pembatal tauhid. Wa amma mawani'uhu wa mafwa mufsidatuhu, adapun penghalang-penghalang tauhid dan perusak-perusak tauhid, fahiya dhiddu hadhihi syurut, yaitu semua lawan dari syarat-syarat di atas. Au dhiddu ba'dhiha, atau dhiddu ba'dhiha, atau lawan dari sebagiannya. Yang kembalinya pada tiga hal, wajima'ul mawani', dan secara global mawani' itu ada tiga, kembalinya pada tiga. Imma syirkun, bisa jadi adalah syirik. Wa imma bid'atun, bisa jadi bid'ah. Wa imma ma'siyah, bisa jadi maksiat. Ini semuanya mawani' dan mufsidat, merusaknya seberat kadar kerusakan yang ada pada syirik itu, sesuai dengan kadar kerusakan yang ada pada bid'ah itu, sesuai dengan kadar kerusakan yang ada pada maksiat itu. Karena syirik ada syirik akbar, ada syirik asghar. Bid'ah juga demikian, ada bid'ah mukaffirah dan ada bid'ah mufassiqah. Nah, maksiat pun demikian, ikhwan. Taib. Fasyirku nawa'an, syirik itu ada dua jenis, akbarun wa asghar. Ada syirik akbar dan syirik asghar. Fa asyirku nawa'an, akbar wa asghar. Fa syirkul akbar, adapun syirik akbar, yamna'uhu. Kalau orang melakukan syirik akbar ini betul-betul akan menghalangi tauhid, wa yubtiluhu, dan membatalkannya, bil kulliyah, dengan secara keseluruhan. Wa syirkul asghar, adapun syirik asghar, wal bid'ah, dan bid'ah, bid'ah ini bukan yang mukaffirah, wa sa'irul ma'asi, dan juga maksiat-maksiat yang lain, selama bukan kekufuran. Naam. Taib, seperti tarkus sholah, meninggalkan sholat, tahawunan. Naam. Qaulan ila ahli ilm, ada dua pendapat di kalangan ahli ilm. Naam. Intinya kalau yang dia lakukan adalah syirik asghar atau bid'ah atau maksiat yang tidak sampai kepada derajat mukaffirah, tunaqqisuhu, mengurangi tauhid, bihasabiha, sesuai dengan kadar kejelekan yang ada padanya, wala tuziluhu bil kulliyah, dan tidak menghilangkan tauhid secara keseluruhan. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, muqaddimah barangkali ya, sebelum kita lanjutkan beberapa hal yang lain pada kesempatan yang akan datang. Tetapi inilah kaidah yang sangat penting ya, kaidah muhimmah, aslun kabir, menjadikan seorang tidak tergesa-gesa di dalam menghukumi ya. Orang kalau memegang kaidah ini, dia akan menjadi orang yang ta'anni. Orang tidak bermudah langsung menghukumi, antum mubtadi, antum kafir, antum fasik, enggak. Lihat dulu sebelum kamu menghukumi, apakah telah sempurna syarat-syaratnya ya, atau tidak. Nah, antum belajar faraid ya, juga ada syurut ya, mawani. Sehingga tidak setiap orang yang datang kepada antum bertanya kepada antum, saya ini keluarga saya ada yang mati, ini nah, warisan saya berapa. Tidak serta-merta antum memberikan hukum, unzuru udrusu, pelajari, ta'ani, apakah sempurna syarat-syaratnya, ada mawani atau tidak ya. Syarat-syaratnya terpenuhi, namun mawani-nya ada. Dia seorang pembunuh, dia yang membunuh al-muwarris. Nah, teringat sabda Nabi alaihi salatu wasallam, laisa lil qatili minal mirathi syai'. Tidak ada bagi al-qatil, bagi sang pembunuh, sedikit pun dari harta waris yang ditinggalkan oleh muwarris. Nah, berarti ada mawani yang menjadikan antum tidak bisa memberikan hukum. Demikian pula yang terjadi saat ini, khawatil kiram rahiman rahimakumullah, kerusakan-kerusakan yang ada di tengah masyarakat ketika mereka kemudian menghukumi kafir kepada wulatil umur, para penguasa dihukumi seenaknya kafir oleh mereka ini, al-khawarij. Apakah telah tegak hujah yang mereka tegakkan? Apakah telah yakin syarat-syarat takfir itu terpenuhi? Apakah telah yakin bahwasanya mawani takfir itu betul-betul apa? Tidak ada. Naam, muta'ajjilun, mereka orang-orang yang tergesa-gesa ya, mutajarriun, orang-orang yang sembarang mereka memberikan hukum. Sehingga memang ikhwatil kiram, akibatnya akan sangat parah kalau seorang tidak ya, memahami kaidah ini dan tidak menerapkan kaidah ini. Maka benar apa yang dikatakan oleh beliau ya, rahimahullah, bahwasanya hadzal asl aslun kabir, qaidatun azimah ya, kaidah yang sangat besar, yahsulu bihi liman haqqaqa naf'un azimun wa yanfatihu lahu babun min abwabi fahmin nususil mutlaqah, dan seterusnya ikhwan. Sampai di sini barangkali yang bisa kita baca. Tersisa beberapa masail yang itu adalah contoh-contoh juga penting untuk kita telaah satu persatu. Naam, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk membacanya, kemudian memahaminya dan menerapkan kaidah ini dalam kita beramal ya dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.